إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan bahwa pada tanggal 10 Dzulhijjah seorang yang sedang menunaikan manasik haji melakukan 4 amalan secara berurutan: melontar jamratul aqabah, menyembelih, mencukur, dan melakukan tawaf al-ifadah. Dan apabila dia melakukan haji tamattu', maka tawaf al-ifadah dilanjutkan dengan melakukan sa'i. Apabila dia telah mengerjakan 2 di antara 3 amalan, yaitu melontar jamrah, mencukur, dan melakukan tawaf al-ifadah. Jika dia telah melakukan 2, mencukur dan melontar jamrah, maka dia telah melakukan tahallul al-awwal, tahallul yang pertama, yang dihalalkan baginya segala sesuatu kecuali mendatangi istrinya. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, fa idza fa'ala ats-tsalatsata tahallala at-tahallul al-akbar. Maka apabila dia melakukan 3 hal, yaitu melontar jamrah, mencukur, dan melakukan tawaf al-ifadah, maka dia telah melakukan tahallul yang besar. Fayahillu lahu kullu syai'in hatta nisa. Maka dihalalkan baginya segala sesuatu, termasuk mendatangi istrinya. Sebab dia telah menunaikan ibadah haji yang sempurna. Wa yabitu bi Mina lailatul hadi asyar. Adapun yang kaitannya dengan sembelihan, itu tidak berkaitan dengan masalah tahallul. Sembelihan hadyu tidak ada kaitannya dengan masalah tahallul. Oleh karena itu, sembelihan hadyu boleh disembelih pada tanggal 10 atau pada tanggal 11, tanggal 12. Namun kaitannya dengan 3 amalan: melontar jamrah, mencukur, dan melakukan tawaf. Jika dia telah melakukan 2, meskipun ada sebagian ulama mengatakan apabila dia telah melontar jamrah, apabila dia telah melontar jamratul aqabah saja, maka dia telah masuk ke dalam tahallul yang pertama. Dan mereka mengatakan bahwa cukup dengan melontar jamratul aqabah, seseorang telah melakukan tahallul yang pertama, karena mereka beranggapan bahwa hadis yang menyebutkan tambahan mencukur terdapat kelemahan di dalamnya. Idza ramaitum wa halaqtum halalakum kullu syai illa nisa. Apabila kalian telah melontar jamrah dan mencukur. Tambahan mencukur, sebagian para ulama menganggap bahwa riwayat tersebut lemah. Namun jumhur ulama, ya, mereka menguatkan riwayat tersebut dan membangun hukum di atasnya, bahwa tahallul yang pertama apabila dia melakukan dua amalan, melantar jamratul aqabah dan mencukur. Lalu selesailah amalan yang diamalkan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa yabitu bi Mina lailatul hadi asyar wa tsani asyar wujuban, dan wajib hukumnya menginap di Mina pada malam 11 Dzulhijjah dan malam 12 Dzulhijjah, dan ini hukumnya wajib, berbeda dengan menginap di Mina pada malam yang ke-9 pada hari Tarwiyah, malam Arafah, hukum menginap di Mina sunnah. Adapun menginap di Mina pada malam yang ke-11 dan malam ke-12, hukumnya wajib. Wa yarmi al-jamarat ats-tsalatsa yawm al-hadi asyar badian bis-sughra thumma al-wusta thumma al-kubra. Kemudian apa kegiatan di Mina selama menginap di sana? Memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikrullah, mendengarkan nasihat, mengamalkan hal-hal yang bermanfaat, nambahan ilmu, membaca Al-Quran Al-Karim, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengerjakan salat 5 waktu masing-masing pada waktunya dengan cara diqasar. Jadi salatul zuhur pada waktunya 2 rakaat, salatul asr pada waktunya 2 rakaat, salatul isya pada waktunya 2 rakaat. Ini yang dilakukan. Adapun di siang hari pada tanggal 11, maka dia menunggu waktu hingga memasuki waktu zuhur, memasuki zawal. Itu adalah merupakan awal waktu diperbolehkannya melontar jamrah. Adapun pelontaran jamrah pada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13, melontar 3 jamarat. Yang pertama al-jamratu as-sughra, kemudian al-wusta pertengahan, dan jamratul kubra atau jamratul aqabah yang lebih dekat ke arah Makkah. Adapun as-sughra yang lebih dekat ke arah Mina. Ini yang dilakukan pada tanggal 11 dan tanggal 12. Tanggal 11 dan tanggal 12 wajib hukumnya menginap di Mina. Adapun tanggal 13 hukumnya sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan menginap selama 12, tanggal 11 dan tanggal 12, namun ingin menyempurnakan tanggal 13. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang terburu-buru lalu dia mengambil 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan siapa yang melambatkan dengan mengambil 3 hari, juga tidak ada dosa baginya. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabda'u waqta ar-rami min az-zawali ila tulu'il fajri. Adapun waktu melontar jamrah pada hari-hari tersebut dimulai dari waktu zawal, maksudnya waktu zuhur, hingga terbitnya fajar, yakni sampai keesokan harinya. Yang afdal jika memungkinkan melontar jamrah sebelum tiba waktu malam. Namun kalau ada kebutuhan dan kesulitan untuk melontar di siang hari, maka diperbolehkan melontar di malam hari. Batas waktu akhir masuknya waktu subuh. Wa idza rama al-jamrata sughra sunna lahu ay yataqaddama qalilan an yaminih. Dan apabila dia telah melontar jamrah as-sughra, tata cara melontar sama seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Setiap kali takbir Setiap kali melontar jamarah disertai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali. Nah, setelah pelontaran jamarah as-sughra dianjurkan untuk maju sedikit di sebelah kanan. Wa yaqumu mustaqbilan al-qiblata rafi'an yadayhi yad'u. Lalu dia berdiri sambil menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan dia pun berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menghadap kiblat. Memperpanjang doanya. Kemudian setelah itu menuju ke al-jamratul wusta. Wa idza rama al-jamratul wusta. Apabila dia telah melontar jamrah al-wusta yang pertengahan, sunnah lahu ayya taqaddam. Dianjurkan pula baginya untuk maju. Wa ya'khudhu dhata ash-shimal wa yastaqbilu al-qiblah. Lalu dia mengambil posisi sebelah kiri dan menghadap kiblat. Wa yaqumu tawilan yad'u rafi'an yadayhi. Lalu dia berdiri memperpanjang doanya sambil mengangkat kedua tangannya. Dan ini hanya disyariatkan dilakukan setelah pelontaran jamrah as-sughra dan al-jamratul kubra, al-jamratul wusta. As-sughra dan al-wusta. Adapun setelah jamrah al-aqabah tidak dianjurkan berdoa setelahnya. Namun langsung berlalu. Wala yaqifu ba'da jamratil aqabah. Jangan dia berhenti untuk berdoa setelah jamratil aqabah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan demikian. Beliau hanya berdoa pada saat setelah jamrah as-sughra dan al-wusta. Fa idza arada yata'ajjala fa innahu yajibu alaihi an yakhruja min Mina yawm ats-tsani asyar. Apabila dia ingin terburu-buru, maka diperbolehkan baginya keluar dari Mina pada tanggal 12 qabla ghurubi syams, sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Jadi kalau dia hanya mengambil nafar awal maksudnya dia hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah, maka dia harus segera keluar meninggalkan Mina sebelum terbenamnya matahari. Apabila dia tetap tinggal di Mina pada tanggal 12 tersebut, tidak ada persiapan untuk berangkat sampai terbenamnya matahari memasuki malam yang ke-13, maka wajib pula baginya untuk melanjutkan dan menyempurnakan menginap di Mina pada malam yang ke-13. Kalau dia ingin keluar, maka sebelum terbenamnya matahari dia harus segera keluar dari Mina. Fa in gharabat alaihi syamsu fi Mina mukhtaran wajaba alaihi mabitu lailatis 13. Apabila telah terbenam matahari di Mina mukhtaran, yakni dengan pilihannya, bukan karena terhalangi oleh sesuatu, maka wajib baginya menginap pada malam yang ke-13. Yang dimaksud mukhtaran seorang, yakni dengan pilihannya sendiri. Berbeda halnya kalau kemudian misalnya seorang pada tanggal 12 selesai dia melontar jamrah, dia ingin mengambil nafar yang pertama, nafar awal. Pada tanggal 12 dia ingin keluar, maka dia sudah mempersiapkan barangnya, dimasukkan ke bis misalnya. Seluruh persiapan telah dilakukan, dia pun naik ke atas bis. Ternyata terjadi kemacetan. Bisnya belum meninggalkan Mina hingga terbenamnya matahari. Sementara dia masih di Mina, disebabkan karena macet. Maka yang seperti ini, dia tidak dianggap bahwa dia harus menginap di Mina. Tidak. Karena dia sudah dianggap meninggalkan Mina. Maka oleh karena itu di sini beliau menyebutkan tambahan mukhtaran. Apabila terbenam matahari sementara dia tetap di Mina mukhtaran. Ya, ini berdasarkan keinginannya sendiri, tidak ada sesuatu yang menghalanginya, maka wajib baginya menginap di Mina pada malam yang ke-13. Thumma idza arada yakhruja min Makkah wajaba alaihi an yatufa tawaf alwada'. Kemudian apabila dia hendak keluar dari Makkah, yakni meninggalkan Makkah, jadi selesai sudah amalan haji. Apabila dia telah keluar dari Mina, selesai amalan haji. Tinggal satu yang menjadi kewajiban jamaah haji. Sebelum dia meninggalkan Makkah, maka dia harus melakukan tawaf al-wada', tawaf perpisahan. Umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil hayd. Kaum muslimin mereka diperintahkan untuk menjadikan akhir keberadaan mereka di Makkah adalah tawaf di Ka'bah. Hanya saja diringankan bagi seorang wanita yang haid atau wanita yang dalam keadaan nifas, maka tidak ada kewajiban mereka untuk melakukan tawaf, tawaful wada'. Wa yaj'alu akhir ahdihi bil bait at-tawaf, dan dia menjadikan akhir keberadaannya di Ka'bah yaitu dengan melakukan tawaf. Wa yasqutu hadha at-tawafu 'anil haidhi wan nufasa, dan gugur kewajiban melakukan tawaful wada bagi seorang wanita haid, demikian pula wanita yang dalam keadaan nifas. Naam, adapun selain wanita haid dan nifas, wajib hukumnya untuk melakukan tawaf al-wada. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah selesai menjelaskan tentang tata cara melakukan manasik haji dan umrah secara berurutan. Secara berurutan dengan ringkas, dan masing-masing dari amalan tersebut ada pembahasan-pembahasan tersendiri sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.